saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Nasihat dari salah seorang sahabat yang pada saat masuk Islam masih sangat belia, yaitu Abdullah ibn Umar, anak dari seorang singa, sang pemberani dalam Islam yang ditakuti oleh bangsa Quraisy dan juga bahkan ditakuti oleh bangsa jin. Yang mana Abdullah ibn Umar ini adalah seorang sahabat yang sangat-sangat memperhatikan sunnah Nabi, hingga keinginan beliau untuk ittiba', mengikuti sunnah, sampai tersirat atau tergambarkan dalam sejarah bahwa ia sampai mengikuti tapak kaki Nabi Muhammad. Dan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Abdullah ibn Umar dengan perucapannya, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Beliau memuji seraya menganjurkan beliau agar untuk menegakkan qiyamul lail. Fakana ba'd la yanamu minal lail illa qalila. Maka semenjak itu beliau tidak pernah tidur kecuali sedikit saja, karena banyak atau lebih banyak menghabiskan malamnya untuk tahajud. Kemudian juga Jabir ibn Abdullah, salah seorang sahabat, memuji beliau, ma minna ahadun adraka dunya illa waqad malat bihi illa Abdullah ibn Umar. Jabir ibn Abdullah mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami kehidupan di dunia ini, menjumpai hiruk pikuk dunia, melainkan pasti ia akan cenderung untuk mencintai dunia, kecuali Abdullah ibn Umar. Dari ungkapan Jabir ibn Abdullah terlihat bahwa beliau adalah orang yang sangat peduli dengan sunnah dan tidak begitu gemar untuk mengejar-ngejar dunia. Kemudian tilmiduhu Nafi', muridnya Nafi', menceritakan atau berkata, ma mata ibn Umar hatta a'taqa alfa insan aw zad. Nafi' mengatakan bahwa ibn Umar tidaklah meninggal melainkan telah memerdekakan banyak, begitu banyak budak, diungkapkan sampai 1000. Ini ungkapan untuk begitu banyaknya. Wa qala sayyidut tabi'in fi zamanihi, yakni Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib mengucapkan kalimat pujian untuk beliau, law syahidtu li ahadin innahu min ahlil jannah la syahidtu li Abdullah ibn Umar. Kalau seandainya aku boleh untuk memberikan kesaksian, statement untuk seseorang atau bagi seseorang bahwa dia adalah termasuk penduduk surga, maka aku akan berikan statement itu untuk Abdullah ibn Umar. Allahu Akbar. Karena memang beliau adalah sangat layak, berbeda dengan kita tentunya. Baiklah, nasihat beliau yang pertama adalah yang berkenaan dengan wasiat dari Nabi, di mana Nabi pernah memegang pundak beliau kemudian berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabirin. Wahai Abdullah ibn Umar, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing saja, aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang melintasi sebuah jalan saja. Yang kemudian kita dengar bahwa beliau mentafsirkan makna dari ucapan Nabi Muhammad dengan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza sabah asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ini bukan bagian dari hadis, tapi ini adalah tafsir dari Ibnu Umar mengenai ucapan Nabi Muhammad, yang artinya, jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu sampai pagi. Artinya, jangan sia-siakan waktu di mana engkau sedang berada. Di waktu sore, jangan tunggu sampai pagi untuk mengerjakan amal soleh. Dan sebaliknya, jika berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore untuk melakukan sebuah kebaikan. dan pergunakanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu dan juga masa hidupmu secara umum sebelum datang kematianmu. Nabi menasihati beliau sambil memegang pundak Ibnu Umar agar apa? Lebih meresap. Karena ini bukti keakraban Nabi, ya, low profile-nya Nabi, tidak menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain meskipun memang beliau layak sebagai manusia yang maksum memegang pundak seorang pemuda. Bukankah Ibnu Umar saat itu masih sangat muda? Agar nasihat yang diberikan lebih mengena di hati dengan cara keakraban, dengan cara yang lebih dekat. Dan memang begitulah akhirnya Ibnu Umar sangat meresapi nasihat ini. Karena kita kalau menjumpai sejarah beliau, menelusurinya, akan kita dapati bahwa beliau memang sangat atau termasuk seorang ulama dari sahabat yang menghabiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Dan beliaulah Ibnu Umar, seorang sahabat yang menyaksikan pergantian satu khilafah kepada khilafah yang lain dari mulai Abu Bakar, Umar. Karena beliau wafat pada tahun 73 Hijriah, sedangkan khilafah berakhir pada 32. Dan beliau memperhatikan silih bergantinya kekhilafahan. Dan bahkan beliau adalah orang yang berhak untuk menjabat sebagai khalifah. Namun karena beliau masih sangat membekas di hatinya nasihat Nabi ini untuk menjadi manusia yang sibuk mengurusi akhirat saja dalam ketaatan, beliau tidak peduli dengan kekhilafahan, dalam artian tidak tamak, tidak menginginkan jabatan. Hingga beliau wafat menjumpai Allah dalam keadaan zuhud, abid, dan seorang yang sangat tekun beribadah, wari'an, dan sangat war', orang yang sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Sangat menginginkan pahala di sisi Allah dan sangat berpaling dari dunia, artinya tidak tamak, dengan berpaling yang sangat kuat untuk tidak mendapatkan dunia dan memilikinya. Jadi beliau selain memahaminya kemudian mempraktekannya, juga secara ilmiah sangat memahaminya. Maka kemudian timbullah tafsir dari apa yang diucapkan oleh Nabi dari Ibnu Umar ini, seperti yang sudah kita ungkapkan tadi. Dan beliau juga menasihati murid-muridnya, di antaranya Al-Imam Al-Mufassir, yakni Mujahid. Beliau mengatakan kepada Mujahid, "Ya Mujahid, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa, wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabah, wa khudh min sihatika qabla saqamik wa min hayatika qabla mautik, fa innaka la tadri masmuka ghadan." Dari sekian panjang kalimat beliau terhadap atau kepada Mujahid, maknanya sama dengan kalimat tadi yang di awal kita ungkapkan. Namun di akhir kata ini beliau menutup dengan fa innaka la tadri masmuka ghadan. Karena engkau besok tidak tahu jadi apa kamu atau berubah menjadi apa namamu. Apakah masih menjadi misalnya Abdullah atau Mujahid atau Umar? Misalkan kalau nasihat ini kita sampaikan kepada yang lain, atau sudah menjadi mayit. Ini maksud ucapan beliau. Maka jangan tunda-tunda untuk beramal saleh. Bukankah juga ini adalah intisari dari begitu banyak ayat yang mengatakan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk hal-hal kebaikan, amal saleh. Atau dalam hadis misalnya Rasulullah bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail al-mudlim. Beramalah kalian sebelum datang masa datangnya fitnah, ujian yang sangat berat yang digambarkan oleh Rasulullah bagaikan malam yang begitu gelap. Asbahar rajulu mu'minan wa yumsi kafira, di mana saking pekatnya fitnah itu orang tidak lagi mampu membedakan mana yang kekufuran, mana yang kebatilan, mana yang hak, mana yang keimanan. Sehingga mereka pagi hari masih beriman, sore harinya sudah menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah ingatkan kal qabidi al-jamr. Orang yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah akan datang di suatu masa nanti bagaikan orang yang menggenggam bara api, al-jamr. Allahu Akbar. Bukankah ini adalah seirama dengan nasihat dari Rasulullah dan Ibnu Umar untuk memanfaatkan waktu segera beramal saleh sebelum beramal itu menjadi sangat amat berat. Nasihatku untukmu.